saling berbagi rasa, tapi semua jadi percuma. Maafkan jiwa, sionona tidak sendisa, cinta peraleh. Kasih sama pasien nona, biar waktu yang bicara. Sionona, beta mati rasa, sengada rasa cinta, kasih sayang pahale. Sionona, beta mati sayang, beta pun hati ini parnona. Lama katong jalani saling berbagi rasa, tapi semua jadi percuma. Nona, maafkan jua. Sionona, kita sendisa, cinta peraneh. Sungguh sayang, kita mati rasa nona. Cinta yang kita kasih cuma pelari yang semata. Sendisa hilang rasa, cinta yang dolo tetap masih ada. Sen bisa kasih sama persenona, biar waktu yang bicara. Sionona, beta mati rasa, sengada rasa cinta, kasih sayang. Sama persenona, biar waktu yang bicara. Sionona, beta mati rasa, senyada rasa cinta, kasih sayang pan ale. Sungguh sayang, beta mati rasa nona. bisa kasih sama pasenona biar waktu